إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله جميعا Kembali di malam hari ini kita melanjutkan kajian kita dari kitab Al-Mulakhas di syarah kitab Tauhid. Dan kita telah masuk pada bab tentang ucapan Masya Allah wa syi'ta. Dan telah kita baca hadis dari Qutailah radhiyallahu ta'ala anha yang menceritakan bahwasanya ada seorang Yahudi yang mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia mengatakan bahwa sesungguhnya kalian, yakni para sahabat, itu telah melakukan kesyirikan dari sisi mengucapkan apa? Masya Allah wa syi'ta. Ucapan Masya Allah wa syi'ta. Yani kalau bukan karena kehendak Allah dan kehendak engkau. Wa taquluna wal Ka'bah. Dan kata Yahudi tersebut kepada Rasulullah, dan juga kalian mengatakan wal Ka'bah. Demi Ka'bah, yakni bersumpah dengan menggunakan Ka'bah. Nah, ini dua perkara yang disebutkan oleh Yahudi tersebut kepada Nabi SAW. Perbuatan syirik yang terjatuh padanya sebagian para sahabat radhiyallahu anhum. Maka, mendengarkan ucapan Yahudi tersebut, Nabi SAW pun memerintahkan kepada para sahabat radhiyallahu anhum agar mereka tatkala bersumpah dengan mengatakan wa rabbil Ka'bah, demi Rabbnya Ka'bah, dan untuk mengucapkan Masya Allah tsumma syi'ta, kalau bukan karena kehendak Allah kemudian kehendak engkau. Naam. Ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis yang telah kita baca pada pertemuan sebelumnya. Kemudian kita lanjutkan penjelasan dari Syekh Dr. Salih Fauzan hafizallahu taala berkaitan dengan hadis ini. Beliau menyebutkan bahwa keterkaitan antara hadis ini dengan bab yang dibuat oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, bab qaul masyaallah wa syi'ta. Kata beliau, anna fihi bayana anna qaul masyaallah wa syi'ta syirkun. Bahwasanya di dalam hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa ucapan masyaallah wa syi'ta ini merupakan ya kesyirikan. Ya. Ucapan Masya Allah wa syi'ta, kalau bukan karena kehendak Allah dan kehendak, atau kalau bukan karena kehendak Allah dan kehendak dia. Ini adalah apa? Ucapan syirik. Nah, karena Yahudi tersebut mendatangi Nabi dan mengatakan bahwasanya kalian kaum muslimin itu para sahabat terjatuh dalam kesyirikan. Disebutkan Salah satunya apa? Mengucapkan ucapan Masya Allah wa syaitan. Dan Nabi SAW mengakui ini. Bahwasanya ini adalah ucapan syirik. Kemudian Nabi SAW pun melarang para sahabat dari ucapan demikian dan menggantikan dengan yang lebih baik. Nah, itu keterkaitan antara bab dengan hadis. Nah, bahwa ucapan Masya Allah wa syaita, kalau bukan karena kehendak Allah dan kehendakmu, ini merupakan ucapan yang mengandung unsur kesyirikan. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, adapun faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, yang pertama, anna qawla masya Allah wa syaita wal halaf bi ghairillah syirkun. Di anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqarra al-yahudi ala iqtibarihima minasyirk. Bahwa ucapan masya Allah wa syaita, ucapan kalau bukan karena kehendak Allah dan kehendak, begitu pula bersumpah dengan menggunakan selain nama Allah, keduanya ini merupakan kesyirikan. Dikarenakan Rasulullah SAW mengikrarkan, ya, membenarkan apa yang disampaikan oleh Yahudi tersebut, yang mengatakan bahwasanya kedua perkara tersebut adalah kesyirikan yang dilakukan oleh sebagian para sahabat. Nah, maka ucapan Masya Allah wa syi'ta, karena bukan, kalau bukan karena kehendak Allah dan kehendakmu, serta bersumpah dengan selain nama Allah, keduanya merupakan kesyirikan. Baik. Kemudian faedah yang kedua. Ma'rifatul Yahudi bisyirkil asghar. Di dalam hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa Yahudi tersebut itu mengetahui tentang syirik kecil. Nah, demikian kaum muslimin rahimani wa rahmatullah, yang ada pada mereka orang-orang Yahudi. Mereka adalah orang-orang yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki ilmu. Namun mereka menyembunyikan ilmu tersebut atau sebagian dari ilmu. Nah, dan hal itu menjadikan sebab mereka mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebab mereka orang-orang Yahudi dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala ialah dikarenakan mereka memiliki ilmu namun mereka menyembunyikan ilmu tersebut. Naam. Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran, dalam surat Al-Fatihah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari dua golongan. Ya. Yang sesat. Dan juga yang dimurkai. Yang dimurkai disebutkan oleh mereka para ulama. Al-Maghdub alaihim. Ialah Al-Yahud. Mereka orang-orang Yahudi. Naam. Demikian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka seseorang yang memiliki ilmu agama, yang tahu akan masalah hukum syariat, namun dia menyembunyikan hukum tersebut atau ilmu tersebut dikarenakan hawa nafsunya, maka dia memiliki kesamaan dengan orang-orang Yahudi. Memiliki ilmu, namun menyembunyikan ilmu. Nah, dan ini merupakan ciri-ciri orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di dalam hadis ini juga menjelaskan kepada kita qabulul haqqi mimman jaa bihi wa in kana aduwan mukhalifan fid din. bahwa wajib bagi kita kaum muslimin untuk menerima al-haq. Ya, wajib menerima al-haq. Miman ja'a bihi, dari siapapun al-haq itu datang. Dari siapapun kebenaran itu datang. Wa in kana aduwan mukhalifan fid din. Walaupun orang yang menyampaikan al-haq tersebut, kebenaran tersebut adalah musuh kita. Yani musuh dari agama. Nah, sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika datang seorang Yahudi, ya, yang menyebutkan tentang kesalahan yang dilakukan oleh sebagian para sahabat dari ucapan syirik, bersumpah dengan selain nama Allah, dan juga menyamakan kehendak Allah dengan makhluk. Nabi SAW pun membenarkan hal tersebut, bahwa tindakan bersumpah dengan selain nama Allah dan juga menyamakan kehendak Allah dengan kehendak makhluk ini merupakan kesyirikan. Diterima oleh Nabi SAW dalam keadaan yang menyampaikannya adalah seorang Yahudi, seorang non-muslim, ahlul kitab. Nah, tapi Nabi SAW menerimanya dikarenakan yang disampaikan adalah perkara yang hak. Demikian pula kaum muslimin rahimani rahimakumullah, kita selaku umatnya Nabi Muhammad SAW, selaku seorang muslim, selaku seorang mukmin, ketika datang al-haq, kebenaran dari orang lain, atau ketika disampaikan kesalahan kita dan itu benar adanya, maka kita harus lapang dada. Ya, harus menerimanya. Baik. Dan hal ini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, salah satu sebab keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hamba pilihan dari kalangan mereka para sahabat radhiyallahu taala anhum. Mereka para sahabat adalah orang-orang alladzina yusari'una fil khairat wa yusari'una fi tarkil munkarat. Para sahabat itu adalah orang-orang yang paling bersegera dalam mengamalkan al-haq, kebaikan. Demikian pula meninggalkan yang namanya kemungkaran. Nah, itulah sebab mereka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun apa yang disampaikan kepada mereka itu adalah sesuatu yang harus, ya, memakan perasaannya. Ketika itulah sesuatu yang mungkar, maka mereka pun menerimanya. Naam. Dan inilah sebab seorang hamba dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ketika hamba tersebut dia mudah menerima al-haq yang datang pada dirinya, walaupun perkara tersebut merugikan dirinya secara dunia atau perasaan, ya, namun dia tetap menerimanya. Naam. Ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah yang harus ada pada diri seorang muslim atau muslimah, mukmin mukminah, mudah menerima al-haq yang datang pada dirinya. Baik. Dan sebaliknya, tindakan menolak, tidak menerima al-haq yang datang pada dirinya. Ini merupakan sebab dia dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari perkara yang baik, terkhusus dari taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada mereka orang-orang Yahudi. Ya, mereka orang-orang Yahudi telah tertulis dalam Alkitab mereka tentang datangnya nabi yang terakhir dari bangsa Arab, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun dikarenakan gengsi yang ada pada mereka, ya, dikarenakan selama ini nabi dan rasul itu diutus dari kalangan orang-orang Bani Israel, dari kalangan orang-orang Yahudi, mereka tidak menerima demikian. Sehingga hal tersebut menjadikan mereka mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan mereka jauh dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, perlu untuk kita ketahui antara qabulul haq wa talabul haq, menerima al-haq dan mencari al-haq. Ini dua perkara yang berbeda. Qabulul haq, menerima al-haq, ini diterima dari siapa saja. Siapa saja yang datang membawa al-haq, walaupun dia dari kalangan orang-orang kafir, selama itu al-haq, maka kita terima. Namun mencari al-haq itu tidak sembarangan. Ya, sebagaimana mempelajari agama Islam, mempelajari syariat Islam, itu tidak sembarangan untuk kita belajar mengambil ilmu dari sembarangan orang. Nah, dibedakan antara mencari dan menerima. Kalau menerima al-haq, yaitu kita sudah tahu itu al-haq, maka dari manapun datangnya kita terima. Adapun mencari al-haq itu, maka tidak pada semua orang. Ya, terkhusus dalam permasalahan agama, dalam mempelajari agama, ini tidak semua orang atau tidak sembarang orang. Namun ilmu itu diambil, ilmu agama itu diambil dari orang-orang yang amanah, orang-orang yang benar-benar istiqamah di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang benar-benar mengamalkan syariat Islam. Bukan dari orang-orang yang pandai berbicara, naam, namun kosong dari amalannya. Naam. Ini dua perkara yang dibedakan. Sebagaimana datang dalam Sahih Bukhari, kisah tentang syaitan pencuri zakat. Yang mana tatkala itu Abu Hurairah adalah orang yang diberikan tugas oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk apa? Menjaga, ya, zakat kaum muslimin tersebut. Ternyata dia mendapati di malam hari ada orang yang mencuri zakat tersebut dan dia menangkap. Sehingga orang tersebut pun dia meminta belas kasihan kepada Abu Hurairah, bahwasanya keluarganya membutuhkan makanan dan dia tidak akan kembali lagi. Kemudian dilepas. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui hal ini. Ditanya oleh Nabi, apa yang dilakukan oleh seseorang tadi malam kepada dirimu? Dia mengatakan, bahwasanya Abu Hurairah mengatakan dia mengambil, ya, sebagian dari zakat kaum muslimin, baitul mal, naam, karena dia butuh keluarganya dan dia tidak akan kembali. Kata Nabi, dia pasti akan kembali. Ternyata dijaga oleh Abu Hurairah, kembali lagi. Sampai 3 kali. Ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kedua kalinya dia akan kembali, dan kembali lagi ternyata syaitan tersebut. Ketika yang 3 kalinya ditangkap oleh Abu Hurairah dan Abu Hurairah mengatakan bahwasanya aku tidak akan melepaskan dirimu. Maka syaitan tersebut, dia mengatakan, lepaskan aku, akan aku ajarkan kepada engkau, ya, ayat yang apabila engkau baca sebelum tidur, maka engkau akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sampai engkau bangun pagi hari. Kemudian diajarkanlah ayat tersebut adalah ayat kursi. Dan dilepaskan oleh Abu Hurairah. Nah, kemudian ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika pagi harinya, Abu Hurairah mengatakan bahwasanya ya, dia mengajarkan ayat kursi tersebut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berkata jujur dalam keadaan dia seorang pendusta. Di sini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, Abu Hurairah tidak langsung menerima apa yang disampaikan apa oleh syaitan tersebut, tapi dia cari kebenarannya kepada Nabi SAW. Ini namanya apa? Talabul haq. Naam. Kemudian disebutkan oleh Nabi SAW bahwasanya apa yang disampaikan oleh syaitan tersebut adalah sesuatu yang benar dalam keadaan dia adalah seorang pendusta. Di sini disebutkan oleh mereka para ulama bahwa dibedakan antara mencari al-haq dengan menerima al-haq. Ya. Apa yang disampaikan oleh syaitan tadi tidak langsung diterima oleh Abu Hurairah. Namun dicari kebenarannya melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dari sini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di dalam mencari al-haq, dalam mempelajari agama Islam, ini tidak sembarang orang. Namun ilmu itu dicari, dituntut dari orang-orang yang amanah, ya, yang terkenal dengan berpegang dengan syariat Islam. Nah, ini faedah yang keempat yang disebutkan oleh beliau Syekh Dr. Saleh Fauzan Hafizahullah Ta'ala, bahwa kewajiban bagi kita kaum muslimin untuk menerima al-haq dari manapun datangnya. Nah, kemudian pada yang selanjutnya, anna syirka al-asghar la yukhriju min al-millah, bahwa syirik kecil itu tidak menjadikan seseorang keluar dari agama Islam. Nah, jadi apa yang disampaikan oleh Yahudi tersebut tentang tindakan para sahabat yang mengucapkan ucapan syirik, yakni bersumpah dengan selain nama Allah, menggandengkan masyiah, nah, Allah dengan makhluk, ini merupakan apa? Syirkun asghar. Syirik kecil. Selama itu sebatas ucapan. Namun kalau itu sampai pada keyakinan, meyakini masyiah, ya, kehendak Allah itu sama dengan makhluk. 6. Begitu pula boleh bersumpah dengan selain nama Allah, maka ini terjatuh dalam syirkun akbar. 6. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, faedah yang ke-6, al-ibtiadu anil alfadil mukhillati bil aqidati wastibdaliha bil alfadil ba'ida anil syirki billah. Di dalam hadis ini menjelaskan kepada kita untuk kita menjauhkan diri kita, ya, atau lisan-lisan kita dari ucapan-ucapan yang bisa mencacati, mengurangi nilai akidah yang ada pada diri kita, serta mengganti lafaz-lafaz yang mengandung unsur kesyirikan tadi yang bisa merusak akidah kita diganti dengan lafaz-lafaz yang jauh dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat ketika Yahudi tadi mengatakan bahwasanya para sahabat terjatuh dalam ucapan yang mengandung unsur kesyirikan, bersumpah dengan selain nama Allah, menggandengkan masyiah Allah dengan masyiah makhluk. Kemudian Nabi melarang hal yang demikian kepada para sahabatnya dan menggantikan dengan yang lebih baik. ya, dengan mengatakan masya Allah tsumma syita ya wa rabbil ka'bah. Baik, yakni ucapan-ucapan yang mengandung unsur kesyirikan diganti dengan ucapan-ucapan yang bersih dari itu semuanya. Baik. Kemudian faedah yang selanjutnya, annal alim idza naha an syai'in fa innahu yubayyinul badil alladhi yughni anhu idza amkan. Di sini menjelaskan kepada kita bagi seorang alim, itu pula seorang guru, ketika dia melarang dari sesuatu, dia juga selayaknya untuk ya menjelaskan ganti dari sesuatu yang dilarangkan ketika ini memungkinkan. Ya, sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa ucapan masya Allah wa syihta bersumpah dengan selain nama Allah ini adalah kesyirikan, mengandung unsur kesyirikan. Kemudian Nabi membimbing dengan ucapan yang lebih baik sebagai ganti dari itu. Dengan apa? Ucapan masya Allah tsumma syita, kemudian bersumpah dengan wa rabbil ka'bah. Nah, samping kita menjelaskan bahwasanya ini adalah sesuatu yang kurang baik. Nah, tapi ini bisa diganti dengan yang lebih baik. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW. Ini ketika apa? Memungkinkan bagi seorang alim atau seorang guru. Ketika dia melarang dari sesuatu, dia memberikan solusinya. Nah. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, faedah yang selanjutnya, anna nahya anisyirki amun la yasluhu minhu syai'un hatta bil ka'bah allati hiya baitullah fi ardihi fa kaifa bi ghairiha. Di dalam hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya larangan pada permasalahan kesyirikan ini sifatnya umum. Ya. Dan tidak dibenarkan perbuatan syirik apapun sampai dalam permasalahan Ka'bah. Ya. Walaupun itu menggunakan sesuatu yang agung yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti Ka'bah. Nam yang merupakan rumah Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Namun ketika ada unsur kesyirikan padanya, maka itu dilarang. Nah, bersumpah dengan Ka'bah. Walaupun Ka'bah adalah sesuatu yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan. Namun ketika kita mempersekutukan Allah dengannya, maka ini diharamkan. Bahkan bukan hanya dengan Ka'bah. Dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini juga diharamkan dalam agama Islam, dalam syariat Islam. Nanti akan datang dalam hadis berikutnya. Ya. Maka bersumpah dengan selain nama Allah apapun itu. Mau dengan Ka'bah, nam bahkan dengan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam ya masyhur di sebagian kaum muslimin, ya demi Allah, demi Rasul, inilah sumpah yang mengandung unsur kesyirikan. Karena dia menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam permasalahan yang itu khusus bagi Allah Subhanahu wa taala, yakni sumpah. Tidak boleh bersumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa taala atau dengan selain sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, walaupun dengan menggunakan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesuatu yang mungkar adalah mungkar walaupun digandengkan dengannya perkara yang baik. Nah, sebagaimana bersumpah dengan menggunakan Ka'bah atau juga bersumpah dengan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, faedah yang terakhir dari hadis ini, isbatul masyiati lillah wa isbatul masyiati lil 'abdi wa annaha tabi'atun li masyiatillah. Di dalam hadis ini menjelaskan kepada kita menetapkan tentang masyiahnya Allah Subhanahu wa taala. Yakni Allah Subhanahu wa taala itu memiliki kehendak. Ya. Dan juga menetapkan kehendak bagi makhluk. Kita sebagai makhluk, ini juga memiliki kehendak. Allah memiliki kehendak, kita juga memiliki kehendak. Namun ingat, kehendak kita selaku makhluk ini mengikuti kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian, kehendak kita tidak bisa mengalahkan kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma tasya'una illa ayyasha'a Allah rabbul 'alamin." Dan tidaklah kalian itu berkehendak kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala Rabbul 'alamin. Yani walaupun kita memiliki kehendak selaku makhluk, memiliki rencana, tujuan, namun apa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala itu mengalahkan kehendaknya kita. Al-muhim di dalam hadis ini bagi kita untuk menetapkan kehendak bagi Allah Subhanahu wa taala dan juga kehendak bagi makhluk. Sama-sama memiliki kehendak, namun kehendak kita selaku makhluk mengikuti kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, 9 faedah yang disebutkan oleh beliau Syekh Dr. Saleh Fauzan hafizallahu taala. Wa qala al-muallif rahimahullahu taala wa lahu aidan Ali bin Abbas أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت قال أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده. Dan juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya ada seorang laki-laki, dia datang kepada Nabi SAW atau dia berkata kepada Nabi SAW dengan mengatakan, Masya Allah wa syi'ta. Ya, kata Ibnu Abbas, ada seorang laki-laki datang kepada Nabi. Kemudian dia mengatakan, kalau bukan karena kehendak Allah dan kehendakmu wahai Nabi. Mendengarkan ucapan yang demikian, Nabi SAW pun beliau mengatakan, Aja'al tani ini lillahi niddan. Apakah engkau ingin menjadikan bagi Allah itu tandingan? Menjadikan aku ini bagi Allah tandingan? Lantaran apa? Ucapan Masya Allah wa syi'ta. Kata Allah, apakah engkau ingin menjadikan aku ini tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala? Kata Nabi SAW, bal Masya Allah wahda. Tapi ucapkanlah kalau bukan karena kehendak Allah semata. Ini masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis berikutnya yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimallahu taala dalam kitab tauhid atau dalam kitab tauhid atau mulakhas besar kitab tauhid. Pada bab qaul masyaallah wa syi'ta. Baik. Adapun penjelasan dan juga fawaid dari hadis ini insyaallah taala akan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Ini masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat bagi kita semuanya. Naktafi lahuna subhanakallah wa bihamdika. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.